Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Senin 11 September 2023 dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Seorang pelajar meninggal saat padamkan api kebakaran gudang di Pidi. Tiga pelaku perundungan di Aceh Utara ditangkap polisi. Warga yang hanyut di Sungai Alas ditemukan meninggal dunia. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederlun, seorang pelajar bernama M. Haris Ramamis, 17 tahun, meninggal dunia akibat tersengat listrik saat berupaya memadamkan kebakaran gudang di Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidi. Kabid Kesiapsiagaan dan Damkar BPBD Pidi, Syahrial L., mengatakan gudang yang terbakar milik ayah korban yang merupakan seorang anggota TNI di Pidi bernama Agus Maramis, 45 tahun. Kebakaran diduga karena pembakaran sampah di dekat gudang yang terletak di belakang rumah korban. Saat api mulai membumbung tinggi, korban berusaha masuk ke dalam gudang guna memadamkan api. Naasnya korban tersengat listrik hingga membuat ia tergeletak di tempat. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit TCD Sigli, tetapi nyawa korban tidak tertolong hingga korban menghembuskan nafas terakhir. Sementara gudang berkonstruksi kayu tersebut ludes terbakar. Api baru berhasil dipadamkan dengan 4 armada damkar yang tiba di lokasi. Api tidak sempat merambat ke bangunan lain. Syederalun, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Utara menangkap 3 terduga perundungan di daerah setempat. Para pelaku yang masih di bawah umur berinisial RA 17 tahun, MA 15 tahun, dan TAI 16 tahun. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Agus Riwayanto Diputra mengatakan, kasus perundungan itu dilaporkan salah seorang ayah korban bernama Salihin ke Polsek Batangkuli. Saat itu, ayah korban melaporkan bahwa anaknya MF bersama 2 temannya SR dan MZ dipukuli oleh para pelaku. Tersangka juga melakukan pengancaman dengan sebilah parang dalam melakukan pemerasan terhadap korban sebesar Rp250.000. Agus mengatakan kasus ini telah lebih dulu dilakukan upaya diversi atau restoratif justice di Polsek Batangkuli, mengingat para pelaku masih di bawah umur. Namun upaya diversi yang dilakukan tersebut gagal. Pihak korban tetap ingin melanjutkan permasalahan secara pidana, hingga kemudian pihak Polsek Batangkuli melimpahkan penanganan kasus ini ke unit PPA. Saat ini penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat pelaku dengan pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 JO pasal 170 KUHP JO pasal 368 KUHP. Pelaku kini diamankan di ruang tahanan khusus anak. Darlun Syakian, 43 tahun, warga Muara Situlen yang dikabarkan hanyut terseret arus Sungai Alas di Sungai Alas Kute, Kompas Loser, Aceh Tenggara, ditemukan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan pada Minggu dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara, Nazmi Deski, mengatakan jasad korban Syakian ditemukan oleh tim gabungan pencarian dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat. Korban ditemukan pada pencarian hari ketiga di daerah Batu Hamparan Sungai Alas Kute Serakut, Kecamatan Loser, Aceh Tenggara. Nazmi menyebut jenazah Syakian, korban hanyut terseret arus, dievakuasi tim gabungan menggunakan perahu mesin melalui jalur Sungai Alas. Jenazah korban langsung dibawa menuju ke rumah duka. Sebelumnya diberitakan tim gabungan terlibat pencarian Syakian, 43 tahun, warga Kute Muara Situlen, Kecamatan Babul Makmur, Aceh Tenggara. Korban terseret arus Sungai Alas pada Kamis 7 September 2023 saat menyeberang sungai menggunakan pelampung kecil. Saat itu korban hendak melangsir hasil panen jagung dari kebun miliknya di Kute Kompas, Kecamatan Loser. Syederalun, seekor ular jenis kobra penyembur dengan kategori sangat berbisa masuk ke dalam salah satu rumah warga di Kampung Umong Seribe, Kecamatan Long Aceh Besar, pada Minggu malam tadi. Ular tersebut diketahui masuk ke dalam rumah milik Badru Zaman, 47 tahun, sekitar pukul 22.21 waktu Indonesia Barat. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan, ular kobra penyembur tersebut diketahui sepanjang 2 meter lebih. Pihaknya mengerahkan 3 orang personel ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Personel tersebut dikomandoi oleh Aris yang memang dikenal sudah andal dalam melakukan proses evakuasi reptil. Ridwan Jamil menjelaskan saat dilakukan penangkapan, petugas meminta pemilik rumah untuk menjauh dan tidak mendekati area dapur. Hal itu mereka lakukan lantaran ular tersebut sangat berbahaya dan dapat menyembur bisa dari jarak jauh. Setiba di lokasi, petugas langsung mengamati posisi ular yang berada di dapur rumah tersebut. Tampak sang kobra bersembunyi di bawah rak sepatu. Setelah dipastikan area aman, petugas dengan menggunakan alat bantu stik penangkap ular berhasil menangkap kobra tersebut. Sesuai rencana, ular kobra itu akan dilepaskan kembali ke alam habitatnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo tiba di tanah air setelah mengikuti rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia di New Delhi, India pada Jumat hingga Minggu kemarin. Dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden beserta rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Minggu malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Presiden Jokowi berserta rombongan lepas landas dari Air Force Station Palam, New Delhi, sekira pukul 15 waktu setempat atau pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden pada penerbangan dari India yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selain menghadiri KTT G20 di India, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Presiden bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Presiden Jokowi membahas sejumlah kerjasama antara kedua negara yakni dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Presiden Jokowi menyebut bahwa ASEAN telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama ASEAN dengan Belanda. Syederalun, Maroko berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di bawah reruntuhan akibat gempa pada Jumat lalu, ketika upaya penyelamatan darurat berjuang memasok bantuan daerah-daerah terpencil. Penduduk desa terus menggali dengan tangan dan sekop untuk menemukan korban yang selamat. Gempa pada hari Jumat lalu, yang merupakan gempa paling mematikan di negara itu dalam waktu 60 tahun terakhir, melanda beberapa desa di kawasan pegunungan terpencil di selatan Marrakesh. Pemerintah Maroko melaporkan bahwa sedikitnya 2.122 orang tewas dan lebih dari 2.421 orang terluka. Banyak di antaranya dalam kondisi kritis. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter meluluh lantahkan rumah-rumah, memblokir jalan-jalan dan mengguncang bangunan-bangunan hingga ke pesisir utara negara itu. Kota tua Marrakesh yang merupakan situs warisan dunia UNESCO mengalami kerusakan. Raja Maroko, Mohammed VI, telah mengumumkan 3 hari berkabung nasional karena dampak dari gempa tersebut. Unit perlindungan sipil dikerahkan untuk meningkatkan stok bank darah, air, makanan, tenda, dan selimut. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 11 September 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.